sengaja beliau menulis di dalam buku ini berapa bentuk dosa-dosa besar ini agar kemudian seorang muslim mengetahui dan menjauhinya. Bagaimana sering kita sebutkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena nasu fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaluna Rasul sallallahu alaihi wasallam anil qaib. Dulu para sahabat di zaman Nabi itu bertanya kepada Nabi sesuatu yang bagus-bagus. Wa as'aluhu an syar wa qabatan an apa ahli, dan aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan, tentang bahaya, tentang dosa-dosa yang banyak dijauh dan sebagainya. Aku takut untuk terjatuh padanya. Demikian seorang mengetahui sesuatu yang jelek adalah agar dijauhi, agar tidak terjatuh padanya. Karena sebagai manusia tidak mengetahui bahwa ini adalah termasuk dosa besar sehingga dia terjatuh padanya. Dan kita menyebutkan juga bahwa dosa besar adalah termasuk dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengendaki, diampuni hamba ini. Dan dia apabila seorang yang mengucapkan syahadat, kalau Allah kendaki diampuni langsung, kalau Allah kendaki disiksa dulu kemudian masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekal. Sebagaimana dikatakan pendapat orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar mencuri, membunuh, atau mungkin berdusta dan sebagainya, maka dia itu kekal dalam neraka. Dan pendapat yang benar adalah tidak, selama orang-orang ini tidak membatalkan keislaman dia walaupun melakukan dosa besar, maka dia akhirnya adalah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan bahwa tidak ada di situ dosa besar kalau bersama dengan taubat, dan tidak ada dosa kecil kalau kemudian terus menerus. La kabirah ma taubah wala shaghirah ma istimrar. Jadi kalau dia melakukan dosa besar kemudian Allah berikan keutamaan kepada dia untuk kemudian bertaubat, Allah terima. Apabila dia melakukan dosa kecil terus menerus, maka ini menjadi dosa besar. Demikian. Dan kita pada hari ini akan menyebutkan bab yang ke-16, bab ma'ja'a fi kathrati al-kalam, bab yang menyebutkan tentang bahayanya banyaknya ngomong, banyaknya berbicara yang tidak ada faedahnya. Dan beliau rahimahullah ta'ala yani telah menyebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang masalah ini juga, yani mirip dengan masalah ini tentang bahayanya ucapan lisan. Demikian juga bab setelah ini dia masih kemudian menjelaskan tentang bahayanya lisan. Ini menunjukkan bahwa seseorang hendaknya memperhatikan apa yang dia ucapkan, tidak meremehkan ucapan yang dia keluarkan dari mulut dia. Kita sebutkan seperti hadis mutabakun alaih, "Bankana aminu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan siapa yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang bagus atau diam. Kemudian dibawakan oleh beliau di sini wa qawlu mawi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa inna alaikum lahafidin kiraman kadibin ya'lamuna ma ta'alun." Surah Al-Infitar ayat 10-12. "Wa inna alaikum lahafidin," sesungguhnya bagi kalian itu ada hafidin yang menjaga kalian, yakni yang mencatat amalan-amalan kalian. Sebagaimana dalam surat Qaf, "Ladaihi raqibun atid." Di sisi seorang hamba itu ada raqib atid, dari malaikat yang mencatat amalan mereka. Demikian juga di sini, untuk kita semua, ini untuk kalian semua, itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga kalian, mencatat amalan-amalan kalian. Kiraman katibin, mereka adalah mulia malaikat-malaikat ini. Katibin, menulis amalan kalian. Jadi mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah SWT. Dan pernah kita sebutkan, terjadi khilaf di antara para ulama, mana yang lebih mulia antara orang yang soleh dari Bani Adam dengan para malaikat. Terjadi khilaf di antara para ulama. Bagaimana kita lihat dalam Al-Quran, Allah memuji para malaikat. Yaf'aluna ma yu'marun. Demikian juga la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Janganlah para malaikat itu bermaksiat kepada apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah SWT. Yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apa yang diperintahkan. Demikian. Demikian juga mereka tidak merasa letih terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Apabila di antara mereka diperintahkan untuk jadi menjaga manusia, mencatat amalan manusia, maka mereka melaksanakan. Demikian juga apabila mereka diwajibkan untuk bertasbih, mereka bertasbih. Dan disebutkan bahwa setiap hari ada 70 ribu malaikat yang dia itu ada di Sidratul, yakni di Baitul Ma'mur. Bait al-Ma'mur, yakni rumah yang dimakmurkan, yang ada di langit. 70 ribu setiap hari. Kemudian mereka mayar, jiun, tidak kembali. Setelah masuk ke situ, kemudian keluar, tidak kembali lagi. Setiap hari 70 ribu. Bagaimana kemudian sejak dari zaman Nabi Adam sampai mungkin hari kiamat, berapa jumlahnya? Padahal mereka, satu malaikat saja, disebutkan malaikat Jibril, ketika menampakkan dirinya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali Jibril menampakkan dalam bentuk manusia ketika bersama dengan Nabi di Gua Hira. Waktu itu malaikat Jibril mengatakan Iqra, maka Nabi mengatakan Nabi Qori, aku tidak bisa membaca, jadi tidak bisa membaca tulisan. Ini termasuk mukjizat, termasuk hikmah bahwa Nabi tidak bisa membaca, menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah bukan buatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak bisa menulis. Waktu itu ketika diperintahkan untuk membaca, beliau tidak bisa. Sampai kemudian didekat oleh malaikat Jibril, sampai kemudian beliau takut mendatangi istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dan mengucapkan zamiluni zamiluni, yakni berilah padaku selimut. Waqat atahu an aqli, yakni takut kepada akalnya beliau. Surah Al-Wasanam. Ini sesuatu yang mungkin pemandangan sangat menakutkan. Demikian. Maka kemudian menghibur waktu itu Khadijah. Menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui, demi Allah, Allah tidak akan menjelekkan kamu, kemudian juga mencelakakan kamu, karena engkau adalah orang yang biasa membantu manusia, menyelesaikan permasalahan manusia, berakhlak yang bagus dan sebagainya. Tidak mungkin Allah kemudian mencelakakan kamu. Demikian juga ketika setelah waktu itu, yakni setelah turun ayat di dalam surat Al-Qalam, yakni Iqra ini, kemudian beberapa saat tidak turun wahyu. Maka kemudian datang lagi malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Ini memenuhi ufuk antara timur dan barat. Ini satu malaikat saja. Dan beliau dalam keadaan mempunyai 600 sayap. Semua dalam surat Al-Fatih itu li asini hatim. Asma senang surah sama dua. Yazidu fi khalqi ma yasha. Ini dengan mereka ada dua, empat dan sebagainya. Maka waktu itu malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Ini satu malaikat saja. Bagaimana tadi 600 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur? Demikian juga tidak pernah kembali lagi. Maka kita ini adalah makhluk yang sangat rendah, sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Demikian juga ketika melihat itu, kemudian Nabi pulang ke rumahnya, memerintahkan juga kepada istrinya Zamiluni Zamiluni, yakni agar ini berikanlah padaku selimut, sampai kemudian turun ayat ya ayyul mudaththir. Wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, ini turun ayat dalam surat Al-Mudaththir. Dan terus yakni Khadijah memberikan yakni hiburan, memberikan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan bantuan juga, memberikan bantuan dalam hal harta dan sebagainya. Sampai kemudian sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah meninggal, yakni Khadijah istri beliau yang dia cintai, ini meninggal satu tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan sebuah dari para ulama bahwa Khadijah ini menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan, yakni sekitar beliau menikah ketika umur 25 tahun, kemudian turun wahyu ketika turun ketika umur 40 tahun, kemudian beliau ada di Mekah ini sekitar 10 tahun bersama dengan Khadijah, berarti sekitar 25 tahun. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, yakni beliau merasa cukup dengan istri beliau itu, dengan Khadijah. Tidak kemudian menikah dengan istri yang lain. Yakni beliau sampai umur 50 tahun tidak menikah dengan istri yang lain. Ketika baru kemudian beliau ke Madinah, kemudian beliau menikah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, yakni menunjukkan bahwa beliau merasa cukup dengan istrinya ini, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh istrinya Khadijah ini, kemudian beberapa saat beliau ditinggal juga oleh paman beliau, yakni Abu Thalib, walaupun mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, beliau sangat sedih ditinggalkan orang-orang yang membantu beliau. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang ke Thalib, dan disebutkan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh istrinya Aisyah ini, ya Rasulullah, hal marabika yauman asyaddu, yakni ya Rasulullah, apakah ada suatu hari yang lebih berat min yaumil Uhud, dari perang Uhud. Bagaimana tadi kita sebutkan kisahnya, baik bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dilukai sampai kemudian gigi beliau patah empat itu. Kemudian juga bagaimana kemudian besi itu masuk kepada wajah beliau sampai dicabut oleh sahabat waktu itu. Sampai giginya sahabat itu juga patah karena sangat dalam besi masuk ke dalam wajah beliau. Bagaimana beratnya yang beliau alami di perang Uhud? Waktu itu Aisyah bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Maka berkata waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, ada di situ hari yang lebih berat dari perang Uhud. Hina arata nafsi, ketika aku menampakkan diriku, yakni berdakwah ila kepada, ya ini di situ Bani Ibn Abdi Yalayal. Jadi ketika aku berdakwah kepada Ibn Abdi Yalayal, bukan itu Yalayl, demikian. Waktu itu beliau setelah meninggal dari istri beliau kemudian Abu Thalib, maka beliau ingin menuju ke daerah itu, ini di Taif, ingin menyampaikan dakwah, berharap dengannya ada di situ orang-orang yang mau menerima agama Islam. Ketika beliau dalam keadaan sangat sedih seperti itu dan berharap ada orang yang mau menerima dakwah dari negeri itu, yang di daerah Taif itu, ternyata beliau ke situ, ternyata balasannya adalah apa? Beliau dilempari wajah beliau sampai keluar darah dari wajah beliau. Sampai waktu itu disebutkan dalam hadis yang sahih juga, beliau mengkisahkan, menghikayatkan nabi-nabi yang dia itu terluka, kemudian mengusap darah yang keluar dari wajahnya. Adapun Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Yani hikayat yang beliau bawakan tadi itu adalah Nabi sendiri. Kejadian yang terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi waktu itu ketika beliau berusaha untuk, yani mungkin menghibur diri dan sebagainya, datang ke Taif itu berharap dengannya orang-orang itu masuk Islam, ternyata belasan seperti itu. Maka beliau mengatakan ini adalah keadaan yang berat sebagaimana aku alami di perang Uhud. Dan waktu itu disebutkan oleh beliau juga dalam hadis tadi, hadis Aisyah, datang kepada beliau malaikat Jabalan, malaikat Jabal, Malakul Jabal. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menunggu gunung. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang sebenarnya malaikat Jibril, mengatakan bahwa ini adalah Malakul Jabal datang kepada kamu. Kemudian berkatalah malaikat Jabal, "Ya Rasulullah, aku adalah malaikat penunggu gunung ini. Apabila kamu mau untuk kemudian aku melemparkan orang-orang ini yang menolak dakwah tadi dengan batu-batu yang ada di gunung." Maka bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Allahumma firlahum fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Kemudian Nabi mengatakan, "La Allah ayyukhrija min sulbi hadhi qaum." Semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka ini kaumun, suatu kaum, ya'budunallaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'an. Akan mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang-orang atau kaum yang mereka itu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah SWT dengan zat sesuatu pun. Dan benar, kemudian dari kaum Taif ini, dari keturunan mereka, ada orang-orang yang mereka itu adalah masuk Islam, membela agama Allah SWT. Demikian, ketika dalam keadaan yang sangat parah yang penting seperti ini, Nabi SAW mendoakan mereka. Bentuk kecintaan beliau kepada umat, berharap dari mereka mungkin tidak diberikan hidayah tapi keturunan mereka untuk diberikan hidayah, atau mungkin dengan perjalanan mereka akan masuk ke dalam Islam. Dan itu adalah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihim 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian itu rasul dari diri-diri kalian, yakni dari kabilah kalian. Harisun 'alaikum, yakni berusaha untuk memberikan manfaat kepada kalian. Kemudian merasa sangat berat terhadap apa yang menimpa kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum mu'minin mereka itu adalah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rauf, penyayang, rahim, juga pengasih. Demikian. Ini kisah di sini menunjukkan bahwa memang beliau mendapatkan ujian sangat berat dan beliau adalah bersabar. Semua di sini kiraman kadibin, yakni mereka para malaikat adalah kiraman. Kiraman, yakni makhluk Allah yang mulia. Katibin, menulis amalan-amalan kalian. Ya'lamu nama taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Disebutkan para ulama, yakni fi'l di sini, ma taf'alun, apa yang kalian lakukan di sini, ada dua. Yang pertama adalah af'alu al-qulub, kemudian yang kedua adalah af'al al-jawarih, yakni perbuatan-perbuatan hati, demikian juga perbuatan-perbuatan bagian tubuh. Jangan dikira di sini adalah mereka para malaikat itu mengetahui apa yang kalian lakukan, yakni seperti kita berjalan ke masjid atau berjalan yang di situ ada tempat ibadah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bila wadin, bahkan mungkin hal-hal di situ ada kemaksiatan. Yakni mereka para malaikat mengetahui perbuatan-perbuatan zahir yang tampak. Bahkan di sini adalah afal al-qulub. Yakni perbuatan-perbuatan hati. Bahkan diceritakan oleh para ulama, perbuatan hati ini lebih mulia. Lebih mulia daripada perbuatan badan. Kita lihat bagaimana orang sholat. Tetapi apabila hatinya itu adalah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan hati itu adalah lebih penting daripada perbuatan badan. Walaupun keduanya adalah saling melengkapi. Perbuatan hati seperti keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting, lebih penting daripada perbuatan badan. Ya, jangan kemudian kita menganggap di sini adalah kiraman katibin, mereka para malaikat itu adalah mencatat amalan kita. Kemudian ya alamu nama tafalun, mengetahui apa yang kita perbuat, yakni perbuatan yang tampak saja tidak. Bahkan perbuatan-perbuatan hati dari niat yang terbetik dari hati-hati manusia itu, maka para malaikat mengetahuinya. Para malaikat mengetahuinya, mencatat. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis mutafaqun alaih. Inna hadakum la ya'malu bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu ila dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amalin ahli nar fa yadkhuluha. Sungguhnya salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga, tapi antara dia dengan surga itu tinggal satu dhira', satu jengkal saja. Ternyata didahului oleh kitab, oleh takdir dia beramal dengan amalan ahli neraka masuk ke dalam. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab, dan sama sekali di sini tidak ada kemudian kedzaliman Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya ibadi ini haramtu zulma ala nafsi wa ja'ala bainakum muharrama. Wa ya hambaku, sungguhnya aku haramkan pada kalian itu sifat kedzaliman. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendzalimi hambanya. Dan aku haramkan bagi kalian untuk saling berbuat zalim. Di sini menunjukkan bahwa dia ini sudah beramal dengan amalan ahli surga. Ternyata didahului oleh kitab, yakni oleh takdir, dia melakukan amalan penghuni neraka dan masuk ke dalamnya. Jelas oleh beliau Ibnu Rajab bahwa di sini sebab yang dia itu masuk ke dalam amalan-amalan ahli neraka, fa inna fihi, di dalam dia itu ada jasisah. Jasi satu soh tatlu alaihi, jasi satu soh al-khafiyah tatlu alaihi indal khatimah. Ini beliau mengatakan di situ ada sesuatu yang tersembunyi, racun yang tersembunyi, al-khafiyah, yang tidak diketahui oleh manusia, yang merusak tatlu indal khatimah. Ya, ini yang tampak ketika dia mau mengakhiri hidup dia. Ini ternyata dulu amalan-amalan dia itu adalah tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dohennya mungkin manusia melihat bahwa orang ini Masya Allah amalnya demikian, tetapi kemudian sesuatu yang racun yang tersembunyi ini, inilah yang mempengaruhi akhir kehidupan dia. Oleh karena itu kita masing-masing memperbaiki diri kita masing-masing. Ini niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang penting. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan rubba amalin sughiran asauri. Rahimahullah taala mengatakan rubba amalin sughirin kabura ma'aniyah. Baru amalan kabirin saburo maniyah. Yani kadang amalan yang dia itu besar menjadi kecil karena niat. Demikian juga amalan itu kecil menjadi besar karena niat seseorang. Hati-hati. Ini menunjukkan bahwa para malaikat mengetahui perbuatan-perbuatan kita, baik yang berupa perbuatan hati dari niat, ikhlas dan sebagainya, demikian juga jawab. Sesuatu yang tampak. Kemudian berikutnya beliau bawakan di sini. Dan tentu saja ayat tadi, kalau kita melihat dari bab yang disebutkan oleh penulis, yakni bahwa para malaikat menulis ucapan kita masing-masing. Ucapan kita masing-masing ditulis semuanya oleh para malaikat. Kemudian bawa di sini hadis yang ke-31. Ani Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu marfu'an. Yakni maksudnya marfu'an yakni datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diangkat kepada perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha harrama 'alaikum hukuka al-ummahat. Sungguh Allah SWT mengharamkan bagi kalian itu hukuk al-ummahat. Yani durhaka kepada ibu. Bukan berarti di sini menunjukkan bahwa tidak boleh durhaka itu kepada ibu saja, tidak. Tetapi kenapa didahulukan makna ummahat di sini? Karena haknya ibu lebih tinggi. Bagaimana kita ketahui bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, jadi ditanya oleh seorang sahabatnya Rasulullah kepada siapa aku berhak untuk berbuat baik, maka Nabi mengatakan umum, sumaman, suma umum, sumaman, suma umum. Jadi tiga kali ibu, sumaman, suma abu, kemudian baru bapak yang keempat. Di sini menunjukkan bahwa haknya ibu lebih besar, tiga kali lipat daripada haknya bapak. Di sini menunjukkan bukan berarti kita kemudian meremehkan hak bapak, tidak, tapi di sini didahulukan ibu karena haknya lebih besar. Demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari riwayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad menunjukkan bahwa beliau tarajuk dari pendapat bahwa yakni orang yang bunuh itu tidak diampuni. Beliau tarajuk karena beliau mengambil dari lafaz dhahir dari ayat may yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannam khalidan fiha wa qad ghadiba 'alaihi wa la'anahu wa adalahu 'adaban 'adzim. Dari ayat ini seakan-akan bahwa orang yang bunuh manusia, may yaqtul mu'minan muta'ammidan, orang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fa jazaa'u jahannam khalidan fiha, maka dia masuk dalam neraka kekal di dalamnya. Dan ayat ini ya dijelaskan oleh para ulama ya ini persamaan dia itu bunuh kaum mukminin dalam keadaan kafir. Demikian. Ini harus digiring kepada makna ini. Bukan digiring kepada bahwa orang yang bunuh itu adalah kekal dalam neraka. Tidak sama sekali. Karena itu ada ayat yang lain, hadis yang lain menjelaskan. Seperti pemain dalam ayat, Inna Allaha la yaqbalu ayya sababi wa yaqbalu maduna dari kalimah yasa. Jelas di sini menjelaskan bahwa Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Demikian juga ayat-ayat banyak sekali dijelaskan waktu itu. Dan pendapat Ibnu Abbas waktu itu tidak diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Dan jelaskan oleh riwayat dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad menunjukkan beliau adalah rujuk dari pendapatnya. Di sini menunjukkan bahwa semua dari para sahabat berpendapat bahwa ini setelah rujuknya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa mereka semua para sahabat mengatakan bahwa dosa besar itu adalah diampuni oleh yakni tidak menjadi seorang itu kekal dalam neraka. Waktu itu disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan Adabul Mufrad ini bukan buku Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari punya buku yang sangat banyak. Dan buku yang paling mulia, yang paling bagus yang beliau buat adalah Sahih Bukhari. Yang mana para ulama sepakat bahwa itu adalah buku yang paling bagus yang pernah dibuat oleh manusia. Dan beliau punya buku yang lain seperti Tarikh Kabir, Tarikh Shaghir, yang ini berhubungan dengan sejarah takdil. Demikian juga Adabul Mufrad. Ada juga yang berkaitan dengan adab dan sebagainya, tetapi tidak beliau buat dengan syarat yang sangat ketat. Di situ ada yang sahih, ada yang dhaif. Dan dalam syarat yang sahih disebutkan dalam riwayat itu bahwa Abdullah bin Abbas ditanya oleh seseorang bahwa aku telah, yakni aku dulu mencintai seorang perempuan. Kemudian aku cemburu. Karena waktu itu perempuan itu ada orang yang mencintai dia juga. Akhirnya aku bunuh laki-laki yang mencintai perempuan ini. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah aku ada jalan untuk bertaubat? Yakni orang ini telah membunuh orang karena cemburu. Apakah dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah ada jalan kepada aku untuk bertaubat? Maka beliau mengatakan, na'am. Di sini menunjukkan bahwa ada. Jadi itu kemudian seseorang itu diampuni dosanya. Demikian juga dalam riwayat yang lain menunjukkan bahwa tanpa bertaubat pun dia bisa diharapkan dengannya itu. Ya, tanpa bertaubat pun diharapkan dia itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak bertaubat. Kemudian waktu itu Abdullah bin Abbas mengatakan, ini caranya adalah hal indakakum, apakah kamu mempunyai ibu? Maka dia mengatakan iya. Ini aku masih punya ibu. Kemudian dia mengatakan, ya ini berbuat baiklah kamu kepada ibu. Di sini menunjukkan bahwa seseorang yang dia itu punya ibu kemudian berbakti padanya, maka itu termasuk amalan yang paling diharapkan untuk bisa menghapuskan dosa. Amalan di antara amalan-amalan itu bertingkat-tingkat. Di antara amalan yang mulia di antaranya adalah berbakti kepada ibu. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini dalam hadis Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi mengatakan sungguhnya Allah mengharamkan inna Allah harama 'alaikum hukuk al-ummahat, ini durhaka kepada dua orang tua, ini durhaka kepada ibu-ibu. Wa wa'dil banat, wa'dil banat yakni memendam anak-anak perempuan. Demikian dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu atau orang-orang jahiliyah. Karena mereka malu kalau punya anak perempuan, kemudian dipendam mereka. Dalam Al-Quran banyak sekali. Aumayna sa'ubil khilati wa'ubil nisami wa'ubil bin. Ini mereka mengejek orang-orang perempuan-perempuan ini. Wa idza busyira ahadum bil unsa dalla wujuhu muswadda wa huwa qadim. Apabila mereka diberi kabar dengan lahirnya anak perempuan, dalla wujuhu muswadda, maka wajah mereka itu menjadi hitam. Wa huwa qadim, mereka itu marah. Ini kalau diberitahu bahwa anaknya itu perempuan, mereka marah. Di antara mereka kemudian apa? Menguburkan anaknya itu hidup-hidup. Di sini Allah SWT mengharamkan durhaka kepada ibu, kemudian juga memendang anak-anak perempuan. Wa man'an wahab. Man'an yakni menghalangi harta yang hendaknya diberikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang berhak atau sedekah. Man'an dari mana? Menghalangi. Wahab kebalikannya. Had yakni minta. Yakni kalau punya harta tidak mau disedekahkan, tetapi kurang terus. Meminta terus. Hatin, had artinya berilah. Ini sifat yang jelek orang ini. Jadi dia sukanya apa? Sukanya meminta, tetapi kalau untuk dikeluarkan hartanya tidak mau. Kemudian dikatakan di sini berikutnya, wa kariha lakum, dan dimakruhkan bagi kalian. Dan disebutkan para ulama makruh di sini adalah ini karoha at-tahrim. Ini karoha di sini karoha yang haram. Dan Allah mengharamkan juga bagi kalian itu qil wa qol. Qil yakni kalimat dikatakan, qala yakni mengatakan. Ini ucapan-ucapan seakan-akan tidak memperdulikan apa yang keluar dari mulutnya. Lafaz inilah yang dijadikan oleh beliau sebagai penguat bab ini. Yani Allah tidak menyukai, Allah mengharamkan untuk seorang itu qil wa qol. Berucap dan tidak memperhatikan apakah benar atau tidak. Tanpa tasabut, tidak untuk kemudian mencari kebenaran. Bahkan Nabi mengatakan, "Yasbi mri'in kadzaban ayam kula bima sami." Yani ayakula bima sami. Yani cukup seorang itu dikatakan pendusta dengan mengatakan setiap yang dia dengar. Setiap yang dia dengar diucapkan. Setiap yang dia dengar diucapkan tanpa mengoreksi benar atau salah. Tidak sepatutnya seorang untuk kemudian seperti itu. Jadi sini diharamkan seorang untuk kemudian berucap dengan tidak tasabut, tidak menilai apakah benar atau salah. Wa kasratu su'al, yakni banyaknya bertanya. Karena para ulama di sini kasratu su'al, banyak bertanya, dimasukkan juga sebagian mengatakan yakni banyak meminta. Banyak meminta. Wa idha'ati al-mal, demikian juga membuang-buang harta. Akhrajahu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini di sini semua hal-hal ini semua diharapkan oleh Allah SWT. Yang pertama, durhaka kepada dua orang tua. Khususnya di sini adalah ibu. Kemudian adalah memendam hidup-hidup anak-anak perempuan. Kemudian adalah menghalangi mengeluarkan sedekah, demikian juga meminta-minta. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan-ucapkan dengan tidak menyeleksi. Banyak omong, banyak berucap, tidak menghitungkan apa yang dia ucapkan. Kemudian bapak satu soal, ini banyak kemudian bertanya-tanya. Dan juga yang karena itu atul mal, ini membuang-buang harta. Kemudian berikutnya hadis nomor 32. Wa an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seakan-akan mengucapkan qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min ahabikum ilayya, sungguhnya yang paling min ahabikum, yang paling aku cintai di antara kalian di hadapanku, wa aqrabukum minni majlisan, dan yang paling dekat bagiku majlisnya. Yang di sini beliau mengatakan di antara orang-orang yang paling aku cintai dan orang-orang yang paling dekat bagiku, kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul kiamat, pada hari kiamat, siapa itu ahsanukum akhlaqo, yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Insyaallah ini keutamaan orang yang berakhlak bagus. Ternyata mereka adalah orang-orang yang paling cintai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Hadis mutafaqun alaih, Nabi mengatakan inna ini khairakum ahsanukum akhlaq. Semua yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Tetapi jangan kemudian kita lupa, sebagian mengatakan ya ini akhlak berarti berhubungan dengan manusia saja. Tidak. Saya Utsaimin Allah Ta'ala ketika menjelaskan di dalam syarah yaitu sholihin mengatakan akhlak yang pertama, beliau awali siapa itu? Akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pertama akhlak yang diperbaiki, akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertama kali. Untuk kemudian apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjauhi kesyirikan. Ini yang pertama yang harus diperbaiki. Tidak ada manfaatnya seorang mungkin lembut ucapannya, suka memberi dengan tetangga bagus dan sebagainya bersama dengan kesyirikan, bersama dengan kekafiran, tidak ada manfaatnya. Jadi haba mansura. Masal ladzina kafaru a'maluhum aramadun istaddat bihi rihu fi yaumin 'asib. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Ini permasalahan orang-orang yang kafir, amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Yaumin 'asib, hari yang sangat panas. Seperti itu. Jadi tidak ada faedahnya. Demikian juga aroma di nista dan biri, jadi seperti romat. Jadi mungkin bara itu, dia yang biasa sering-sering boleh, tentunya boleh angin. Tidak ada faedahnya. Bahan mansur, hilang demikian saja. Tidak ada faedahnya. Jadi pertama kali akhlak yang harus diperbaiki adalah akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, yaitu akhlak dengan manusia. Seperti mungkin dalam hadis tadi, ini makan yang belum dilari, wali berakhir, wali yang berakhir, wali yang sebut memakan, yuk belum dilari, wali yang berakhir, wali yang krim, jar, memakan yang belum dilari, wali yang berakhir, wali yang krim, lewa, muliakan tetangga, muliakan tamu, dan sebagainya. Ternyata ini wali yang paling dicintai oleh Nabi, demikian juga yang paling dekat dengan Nabi adalah wali yang paling bagus akhlaknya. Akhlak dengan Allah, demikian juga akhlak dengan manusia, demikian juga dengan hewan, tidak membebani hewan dengan beban yang lebih berat. Demikian juga ulama-ulama mengatakan ini seperti kendaraan juga. Walaupun mereka ini motor dan sebagainya, ya ini tidak punya roh sama sekali tidak. Tapi mungkin bentuk bagusnya tidak dibebani dengan sesuatu yang melebihi sehingga sempat rusak. Ini kemudian menjadi apa? Membuang-buang harta dan sebagainya. Ya, akhlak dengan manusia, akhlak dengan makhluk, dengan Allah, dengan makhluk, manusia, hewan dan sebagainya. Asalukum akhlaqo wa inna abghadakum abghad, yakni sungguhnya yang paling aku benci di antara kalian ilayya di hadapanku, wa abadukum minni dan paling jauh dariku, ini orang yang paling dibenci oleh Nabi dan yang paling jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minni majlisan yaumil qiyamah, majlisnya di hari kiamat. Atharun, atharun itu adalah kasirul kalam, takalukan, banyak ngomongnya tetapi apa takaluk. Ini melebih-lebihkan. Ini tidak ada bahan yang mau diomongkan ketika mungkin waktu libur dan sebagainya, bicara di kamar dengan kawan dan sebagainya, ini ngomong tidak ada faedahnya. Padahal sebagaimana tadi kita sebutkan, ini ya lamun amal taqallum, karena mereka itu mengetahui apa yang mereka lakukan, mencatat amal ini semua. Paling sedikitnya mereka ini adalah membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu. Ini tatarun, ini banyak ngomong berlebihan. Al mutasyaddiqun, mutasyaddiqun ya ini mutatawil ala nas. Ini dia itu berucap tetapi apa? Meninggikan diri di hadapan manusia, sombong. Mutasyaddiqun. Mutafayhiqun, mutafayhiqun. Mutafayhiqun adalah yang tayu kalamahu famahu, ini mulut penuh dengan ucapan. Wa yatawassa. Luas-luas. Wa yugharrib. Gorib, yakni mengucapkan lafaz-lafaz yang tidak dipahami oleh manusia. Silakan oleh Syekh Utsaimin menjelaskan hadis ini, karena hadis ini dalam ya Dusolhid. Beliau mensyarah, mengatakan bahwa di antara para penuntut ilmu, kalau di sana itu, yakni beliau sebutnya di Arab. Jadi mereka berbicara dengan ucapan di antara orang-orang awam, mungkin di pasar dan sebagainya, menggunakan nahwu yang berlebihan. Jadi benar-benar mengucapkan dengan nahwu, sorof dan sebagainya berlebihan. Untuk menunjukkan bahwa dia itu pandai. Menunjukkan bahwa dia itu adalah mempunyai keilmuan dan sebagainya. Maka seperti ini termasuk dalam hadis ini, termasuk orang yang paling jauh di hadapan Nabi. Demikian juga yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pantas kemudian seorang penuntut ilmu berbicara dengan orang-orang awam. Ini mungkin kalau kita lihat di sana, ini kita kalau dengan orang awam berbicara ini bahasa-bahasa biasa. Tidak perlu untuk kemudian awam soal berlebihan. Untuk apa? Dengan niat untuk apa? Untuk menyembuhkan diri. Igor Rib, ini seakan-akan supaya orang itu enggak paham. Oh, Allah, ya bahasanya bagus dan sebagainya. Apa seperti tidak boleh? Mendingan beliau jelaskan. Ini tidak berarti seorang punya bahasa Arab bagus untuk kemudian menyembuhkan diri, tidak. Bahkan bisa termasuk di sini. Takaburan wa irtifaan. Ini untuk menyembuhkan diri juga merasa lebih dari orang-orang yang lain. Tidak boleh. Ini termasuk orang yang dia itu Hasanah Tirmidzi, ini sahih. disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani. Ternyata dari hadis ini menunjukkan bahwa dengan sekedar ucapan orang bisa menjadi makhluk yang paling jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan karena ucapan saja. Ucapan untuk kemudian lebih di antara manusia, apalagi kemudian sombong dan juga mencari-cari ucapan dia bisa menjadi sebab untuk dia itu mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sini akan kita jelaskan sedikit dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari. Bukan di halaman 324. Di jilid yang terakhir dari Fathul Bari. Imam Bukhari membawakan beberapa hadis di sini, banyak sekali. Bahkan beliau membuat bab ma yukrahu min kathrati su'al. Apa yang dimakruhkan, yang diharamkan dari banyaknya bertanya. Wa taqallum ma la yughni. Dan berlebihan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian beliau bawakan di sini, di antara ucapan yang tidak bermanfaat. Beliau bawakan hadis, hadatsana Hasan bin Shubbah, hadatsana qala hadatsana Shabbab. Qala hadatsana Warqah an Abdullah bin Abdurrahman, sami'tu Anas bin Malik. Beliau mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan, lan yakraha an-nasu yatasaaluna hatta yaqul. Terus-menerus manusia itu saling bertanya sampai mereka mengucapkan. Karena apa ini? Karena banyaknya omongan terus-menerus tidak ada faedahnya. Kita lihat di sini orang-orang belajar apa? Filsafat, ilmu mantik dan sebagainya. Wa'alam usuluddin dan sebagainya ini berdalam-dalam dalam masalah ini. Dikatakan di sini sampai-sampai mereka berlebihan ngomong sampai apa? Hadza Allah, ini Allah Subhanahu wa taala. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Faman khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Sampai demikian mereka berlebihannya. Jadi mengatakan ini Allah Subhanahu wa taala khaliq, memang menciptakan segala sesuatu. Kemudian apa? Faman khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Di sini mutafakun alaih. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam riwayat yang bawa dalam Imam Muslim, untuk seorang hamba apabila kemudian terjadi hal yang demikian, sebagaimana oleh beliau di sini, tapi riwayatin dalam riwayat dalam Sahih Bukhari juga, man kolak orang, siapa menciptakan roh kamu? Wazada ditambah di situ, faida balaghu fal yastaid billah wal yantahi. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian terjadi seperti itu, ini berpikir sampai akhirnya siapa lalu yang menciptakan Allah? Siapa? Maka di sini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam disuka di bawahnya Imam Bukhari. Apabila sampai wal yastaid billah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yantahi, dan selesai sudah. Gampang sekali. Jadi hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lafaznya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan selesai sudah demikian. Wa fil lafdzi muslim, dan lafaz Imam Muslim, paman wajada min dzalika sayan, apabila ternyata dapatkan seperti itu, fal yaqul amantu billah. Ucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah. Dalam ayat yang lain mengatakan Allahu ahad, Allahu samad. Allah itu adalah Maha Satu. Demikian Allah itu adalah tempat meminta. Demikian. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar, wal hikmah, hikmahnya adalah kenapa kita mengatakan seperti itu, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan selesai. Wal hikmah fidzalika, hikmahnya adalah anal ilm fi istighna'illah, yakni bahwa ilmu itu adalah dengan mencukupkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. An kulima yuwaswisu asyaiton, dari setiap yang terjadi waswas dari syaiton. Amrun daruri, perkara yang sudah pasti. Layak tadlil ihtijat wal munadharah, tidak butuh kepada saling membawakan dalil dan perdebatan. Sudah. Kalau kemudian ada pertanyaan siapa menciptakan Allah, sudah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai. Demikian. Tidak perlu dibahas dan fals filsafat ini yang ada istilah kausa prima dan sebagainya, sudah selesai. Tidak urusan kita. Kemudian dikatakan oleh beliau juga wa ya ghairu mutanahiyah, permasalahan ini tidak akan selesai. Fahamah arut bihujjah, ini apapun yang kita bawakan dari hujjah, ya jidu masalahkan, ada di situ jalan lagi untuk syubhat. Masalahkan akhir, jalan yang lain. Minal mughalathah wal istirsal, ini saling menyalahkan dan menyambung-nyambung permasalahan itu, tidak ada faedahnya. sampai kita lihat kan orang berbicara tentang masalah kaos prima dan sebagainya, ini bumi ini asalnya dari ini asap, asap ini dari tanah dulu, kemudian asap dan sebagainya, sampai berpikir mungkin panjang, bingung akhirnya. Demikian, padahal mudah bagi kita untuk menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayudhi ubak, yakni waktu itu hilang. In salima min fitnati, kalau selamat dari fitnahnya, itu kalau selamat. Walat tadbir bi jabihi aqwa minal ilja ila Allah, tidak ada jalan untuk menghadapi ini kecuali untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Bil isti'adah bihi, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan ini. Kama qala, sebagaimana Allah menyebutkan, wa imma yanzaghunaka minasyaitani nazghun fastaiz billah, apabila syaitan ingin membuat kamu sesat, hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Kalau tadi ayat pokoknya di bawah ke arah yang umur adalah orang yang kafir. Iya. Kekal di dalam neraka jahanam. Itu bagaimana dengan ayat yang lain? Surat Al-Mukminun tadi. Iya. Itu ada Oman Kofat Fawazinuhu Fakulai Kalati Nekosiru Angkusau Fi Jahanam Wa Khalid. Iya. Gimana? Ya, ya. Kamalan tadi. Kamalan tadi, dan suat Anissa. Para ulama mengiringnya kepada bahwa dia itu mati dalam keadaan kafir. Bunuh kaum mukmin kemudian bersama dengan itu mati dalam keadaan kafir. Demikian juga tadi dalam surat Al-Mu'minun nomor 4 bahwa zinu wa ulai kal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang lebih rendah amalannya, lebih sedikit amalannya, maka dalam neraka kekal. Demikian juga para ulama mengiringnya kepada itu. Ada nomor 4 di sini. Karena dalam ayat yang lain orang yang dia itu lebih rendah amalannya dan dia itu masih bertauhid, jadi dia masuk dalam surga juga. Adapun di sini adalah dia kekal dalamnya, yang dikirim kepada itu juga, jadi kepada dia yang tidak mempunyai keimanan, tidak mempunyai keimanan, ini lebih rendah, lebih sedikit amalan kebaikannya. Dan orang-orang yang kafir amalan kebaikannya tidak dianggap sama sekali. Jadi entah dia itu banyak amalan bagusnya yang berhubungan dengan manusia, tapi apabila dia bersama dengan kafir waktu itu tidak manfaat. Ini sedikitnya ini, sedikitnya adalah binisbah yang lain tidak bermanfaat. Demikian. Dan itu harus digiring kepada hal yang demikian. Karena ada. Dan tariqah jalannya, ar-rasikhuna bil ilm. Ini tariqah jalannya orang-orang yang ilmunya itu kuat, mantap. Demikian. Membawa ayat-ayat mutasyabih kepada muhkam. Ayat yang seakan-akan, ini semua di situ. Lama ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah, ibtigha'at ta'wil. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit itu mencari ayat-ayat untuk kemudian fitnah, kemudian juga agar apa mengikuti hawa nafsu mereka. Fa amal ladina yaquluna amanna bi wa rasuluna bil ilmi yaquluna amanna bi, orang-orang yang iman yang kuat yaquluna amanna bi, mereka mengatakan kami beriman dengannya. Jadi orang-orang yang ilmunya bagus, orang-orang yang ilmunya mantap menggiring ayat-ayat mutasyabih yang seperti ini digiring kepada muhkam yang jelas. Demikian jalan. Bukan sebaliknya. Ini ayatnya yang jelas digiring kepada mutasyabih. Tidak. Orang-orang yang itu mempunyai ilmu itu saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, demikian juga para ulama yang dikenal oleh kaum muslimin, demikian. Bahwa yang ayat-ayat seperti ini kepada ayat yang muhkam, dan kita mendapatkan ayat muhkam itu banyak sekali. Tidak ada di kita kebingungan atau mungkin syak dan sebagainya. Ayat ini diantaranya kepada ayat-ayat yang jelas menunjukkan tentang masalah ini. Orang melakukan dosa besar dan sebagainya. Selamat di sini, subhanallah, alhamdulillah.